pernah sealam bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna hanya kita yang merasakannya. Belajar melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa walau inti jiwa tak terima bagai air dan api yang tak pernah senyawa bagai timun dan bara yang tak pernah searah. Belajar melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa walau inti jiwa tak terima. Melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa walau inti jiwa tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima, tak terima.